marida, si langit bintang marida. Dan akan, dan akan, akan, si langit bintang marida, si kayu bintang marida. Thank you. kiraha kurantama moro bentang laksana moro bentang bentang nirangku ini halerai teman kurang tepon kiraha kurang teman moro bentang laksana moro bentang bentang nirangku ini.